Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا pendengar dan pemirsa Raja dimanapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini, nikmat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita masih di jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah, yang mana insyaAllah malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang Al-Fi'lul Mudhari' Al-Mansub. Fi'l Mudhari' yang kondisinya mansub, yang dibahas sejak pelajaran sebelumnya, yakni sejak pelajaran Ad-Darsus Sabi'ah Ashar, pelajaran 17, dan sekarang Ad-Darsus Tsamina Asyar, pelajaran 18. Ma'asyir al-ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sudah kita baca Ad-Darsus Tsamina Asyar, pelajaran 18 di pertemuan yang lalu. Sudah kita murojaah kembali. Dan sudah kita baca beberapa latihan-latihan yang ada di pelajaran ini, dan terakhir kita sampai di At-Tamrin Athani, pelajaran atau latihan kedua. Dan sebelum kita masuk ke latihan-latihan berikutnya, sedikit kita muraja, sedikit kita mengulang beberapa hal yang terkait dengan pokok bahasan kita pada malam ini, khususnya terkait dengan Al-Fi'lul Mudhari' yang mansub. Sebelumnya, sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa al-fi'lul mudhari' hukum asalnya adalah marfu'. Al-fi'lul mudhari' umumnya atau sebagian besarnya adalah kondisinya mu'rab, yakni bisa berubah harakat huruf terakhirnya. Dan tanda awal adalah marfu'. Dan tanda marfu'nya adalah dengan dhammah. Maka misalnya kalimat yadhhabu, kalimat yadhhabu, kalimat kata kerja yadhhabu di sini antum lihat al-fi'l mudhari' dalam kondisi marfu' yadhhabu, dan marfu'nya dengan dhammah. Tanda marfu'nya, tanda bahwa al-fi'l mudhari' tersebut dalam kondisi marfu' adalah ad-dhammah, harakat dhammah di huruf yang terakhir. Yadhabu, yani di huruf ba, huruf yang terakhir antum lihat harakat huruf terakhirnya adalah dhammah. Nah, di pelajaran Ad-Darsus Sabi'ah Asyar dan Ats-Tsamin Asyar yang kita baca sejak pertemuan yang lalu, di sini kita disuguhkan perubahan lain daripada al-fi'l mudhari', di mana al-fi'l mudhari' di sini kita lihat yang tadinya yadhhabu dengan dhammah di harakat huruf terakhirnya sekarang menjadi yadhhaba. Harakat huruf terakhirnya menjadi fathah. Dan ini kondisi manakala al-fi'lul mudhari' mansub. Ana mohon kepada para pendengar, pemirsa Roja dimanapun antum berada, untuk memperhatikan setiap kata yang ana jelaskan. Sedikit terlewat, maka yang berikutnya akan sulit dipahami. Dengarkan dengan teliti, catat apa yang perlu dicatat. Saya ulang, di pelajaran 18 yang insya Allah kita akan baca latihan-latihannya pada malam ini, kita akan menemukan contoh-contoh lain daripada al-fi'lul mudhari' yang mansub. Dan sebagaimana sudah kita pelajari di pelajaran 17, bahwa di antara sebab al-fi'lul mudhari' menjadi mansub, manakala diawali atau didahului oleh an dan lam at-ta'lil. Yang kedua, lam at-ta'lil, lam yang menjelaskan sebab. Dan ini sudah kita pelajari sejak di pelajaran 17. Ada dua sebab yang sudah kita dapatkan. Walaupun nanti akan ada sebab-sebab lainnya, tapi sementara baru dua yang kita temukan, yang baru dua yang disuguhkan oleh buku ini di pelajaran 17, bahwa di antara penyebab al-fi'lul mudhari' menjadi mansub apabila diawali atau didahului oleh an atau lam at-ta'lil, lam at-ta'lil, lam yang menjelaskan sebab. Dan contohnya banyak di sini di pelajaran 18. Mulai daripada al-fi'lul mudhari' yang diisnadkan kepada dhamir mufrad, mudhakkar maupun mu'annath, maupun jama' mudhakkar ataupun mu'annath. Seperti misalnya kalimat uridu an adhaba. Kalimat uridu an adhaba. Antum lihat di sini al-fi'lul mudhari' adhaba didahului oleh an. Uridu an adhaba. Karena al-fi'l mudhari adhab didahului oleh an, maka menjadi an adhaba. Harakat huruf terakhirnya sekarang berubah menjadi fathah yang tadinya dhammah. Sekarang kondisinya menjadi mansub. Nah, ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu dan juga di pertemuan sebelum Ramadan, di pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan insyaAllah ikhwan di studio siap membantu kita untuk belajar pada malam ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MasyaAllah. Kaifa halukum ya Maulana? Alhamdulillah bi khair. Wa anta ya Ibrahim, kaifa haluk? Alhamdulillah. MasyaAllah. Allah yubarik fik ya ikhwan. Malam ini insyaAllah kita akan membaca latihan-latihan yang ada pada ad-dars tsamina asyar, pelajaran 18. Dan kita akan baca di sini at-tamrin ats-tsalits. Namun sebelum dilanjutkan, sedikit kita menambah beberapa maklumat, beberapa pengetahuan tentang al-fi'lul mudhari' yang mansub ini. Bahwa di pelajaran 18 ini kita akan temukan adanya al-fi'lul mudhari' yang mansub tapi bukan dengan fathah. Kita menemukan di pelajaran 18 ini ada al-fi'lul mudhari' yang mansub tapi tanda mansubnya bukan dengan fathah. Seperti misalnya di sini kita lihat di dialog, kita kembali ke dialog sebentar. Ada kalimat aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri. Lihat awal al-hiwar, awal dialog antara Hamid dengan istrinya Aminah. Hamid berkata kepada Aminah, aina turidina an tadhhabi. Mana al-fi'l mudhari' di sini yang mansub ya ikhwan? Tadhhabi. Tadhhabi mansub dengan apa? Kenapa dia mansub? Apa sebabnya dia mansub? Didahului oleh an. Kemudian di sini mansubnya, apakah tandanya dengan fathah? Tidak. Tapi dengan apa di sini? Di sini mansubnya dengan tanda lain, yakni dihapusnya huruf nun. Karena asalnya bagaimana? Kalau an kita hapus, tadhabi di situ. Kalau kita hapus annya menjadi? Stabil mikrofon. Al mikrofon syagal, wala la? Alas? Ya amal ya Hamdani, mikrofon. Baik. Tadhhabina, asalnya begitu. Alas kedalik? Bala. Dengan nun di akhirnya. Huruf nun di akhirnya. Ketika masuk an, apa yang terjadi? Tolong dibaca sekali lagi ya, Ikhwan. Aina? Aina turidina an tadhhabi. Naam. Sekarang nunnya kita hapus. Maka di sini sebagai sebuah kaidah, yang pertama kalau al-fi'lul mudhari'nya seperti ini, diisnadkan kepada dhamir anti, maka yang tadinya tadhabina ada nunnya, sekarang bagaimana? Menjadi tadhabi, nunnya dihapus. Nah, begitu pula contoh lainnya, baris ketiga, ayumkinuki antarji'i. Mana al-fi'l al-mudhari' yang mansub di sini, ikhwan? Tarji'i. Tarji'i. Bagaimana, kenapa dia mansub? Didahului dengan an. Nah, sahih. Mansubnya dengan apa ini? Apakah dengan fathah? Dibuang nah, huruf. Tidak, nun. Tapi di hapus huruf di, nun. Dihapus nun. Dia mansub dengan dihapusnya huruf nun. Kalau kita hapus an-nya, bagaimana? Fi'il mudhari'nya? Tarji'ina. Tarji'ina. Dhamir yang diisnadkan kepada tarji'ina, dhamir apa ini? Anti. Anti. Begitu pula contoh yang berikutnya, taghsili. U'arju an taghsili. Sama. Ini juga mansub, tapi tanda mansubnya, tanda nasabnya adalah hadfun nun, dihapusnya huruf nun. Nah, dan banyak contoh-contoh lain yang juga dihapus nunnya, seperti berikutnya, antum lihat perkataan Hamid kepada Al-Abna. Di baris keberapa ini sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris ke-8, antum lihat perkataan Hamid kepada Al-Abna. Naam, khalas. Aina turiduna an tadhhabu. Bagaimana ikhwan? Mana al-fi'il mudhari yang mansub di sini? Tadhhabu. Tadhhabu. Asalnya kalau dihilangkan an-nya bagaimana? Tadhhabuna. Tadhhabuna, sahih. Tadhhabuna. Ketika masuk an, bagaimana? Tolong dibaca. Tadhhabu. Apa yang dihapus? Nun. Huruf nun. Sama seperti tadhhabina tadi, menjadi tadhhabi. Begitu pula contoh lainnya, di sini ada perkataan al-abna, 4 baris dari bawah. Aradu an yadhhabu al-yawma ilal muthaf. Mana al-fi'lul mudhari' yang mansub di sini? Yadhhabu. Yadhhabu. Dan mansubnya sekali lagi dengan apa ya, ikhwan? Dihapuskan huruf nun. Naam. Adapun tadhhabna, antum lihat kalimat tadhhabna di 2 baris dari bawah, di atas kalimat na'am. Sudah ngeliat semua? Sudah. Aturidna an tadhhabna. Antum lihat ya, ikhwan, di sini. Bukankah tadhhabna mansub? Ada huruf an sebelumnya. An tadhhabna. Sahih? Sahih. Sahih. Mansub. Tapi? Mansub sahih? Sahih. Sahih mansub. Karena ada an. Lalu bagaimana penjelasannya di sini? Kenapa nunnya masih ada? Kenapa tidak dihapus? Mabni. Naam. Karena tadhhabna di sini fi'il mudhari' yang mabni. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa al-fi'il mudhari' itu ada yang mu'rab. Mana mu'rab? Berubah. Yani bisa berubah harokat huruf terakhirnya. Ada yang mabni yang tidak bisa berubah harokat huruf terakhirnya. Seperti ini misalnya, antunna tadhhabna dan hunna yadhhabna. Nanti akan kita baca setelah ini di latihan-latihan berikutnya, insyaallah ada penjelasannya. Sehingga kalau fi'il mudhari itu mabni, maka tidak ada tanda mansubnya. Ada sekedarik, tapi tetap posisinya mansub. Hanya saja tanda nasabnya tidak terlihat karena dia mabni. Faham tum? Faham, insyaallah. Nah, nanti insyaallah akan dibahas lebih lanjut di tepatnya nanti insyaallah di latihan ke-7 insyaallah. Mudah-mudahan kita sampai malam ini ke latihan ke-7. Nah, itu sebagian dari para contoh yang kita baca. Sekarang kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Di sini perintahnya yas'alul mudarrisu. Mana yas'alul mudarrisu? Guru bertanya. Guru bertanya kullan. Mana kullan? Pada setiap minat tullabi, dari siswa-siswa, dari pelajar, hadas su'ala, soal ini. Soal mana? Yang di bawahnya. Antum lihat, soalnya hanya satu, tapi jawabannya bisa banyak. Soalnya yang ana tanyakan kepada setiap ikhwan yang ada di sini, soalnya sama. Mada yuridu haula'it tullabu. Mada yuridu haula'it tullabu. Apa artinya ikhwan ini? Apa yang diinginkan mereka para siswa? Nah, apa yang diinginkan oleh para siswa? Wa yujibu at-talibu. Lihat kalimat di bawahnya. Wa yujibu at-talibu. Apa artinya wa yujibu at-talib? Menjawab. Siswa menjawab. Wa yaqul, dengan mengatakan, haula'i yuriduna an titik-titik nukat. Nah, jawabannya nanti polanya hampir sama. Pola awalnya sama. Haula'i yuriduna an. Sampai situ polanya sama. Hanya saja setelah an itu berubah-ubah. Mukhtaran. Mana mukhtaran? Lihat di masih di baris yang tadi. Mukhtaran, dengan memilih. Mukhtaran dengan kalimat ikhtara yakhtaru. Ikhtara yakhtaru ikhtiyaran. Mukhtaran, dengan memilih. Minal jumalil atiyati, dengan memilih dari kalimat-kalimat berikut. Jadi jawabannya tinggal pilih yang mana. Jawabannya ada di bawahnya. Hanya saja antum perlu sesuaikan dengan kalimat sebelumnya. Dan ini masih terkait dengan al-fi'lul mudhari' yang mansub. Faham tum ya kawan? Ini masih terkait latihan al-fi'lul mudhari' yang mansub. Perlu ana beri contoh sepertinya satu jawaban. Pertanyaannya, mada yuridu haula ittullabu? Jawabannya, ana pilih kalimat yang pertama. Yadhabuna ilal mal'abi. Jawabannya kita pilih yang pertama itu. Yadhabuna ilal mal'abi. Jawaban lengkapnya, haula'i yuriduna an yadhabu ilal mal'abi. Saya ulang. Jawabannya, haula'i yuriduna an yadhabu. Bagaimana di sini sekarang? Tadinya yadhabuna, sekarang jadi apa? Dihapus nunnya. Dihapus nunnya. An yadhabu ilal mal'ab. Mereka, para murid, ingin pergi ke lapangan atau tempat bermain. Faham tum? Faham, insya Allah. Ada yu'tabar mithal. Berikutnya, ana minta antum Maulana, kemudian antum ya Ibrahim, nomor-nomor berikutnya. Siap? Insya Allah. Baik. Faham tu insyaAllah? Faham tu insyaAllah. Ana harap juga ikhwah wa ukhad di rumah juga paham. Untuk lebih memperjelas, kita minta ikhwan di studio, mulai dari Maulana, untuk menjawab yang kedua. Tafadhal. Ini soal, Ustaz? Ikhra soal. Bismillah. Mada yuridu haulai tullabu? Haulai yuridu. Terjemahkan dulu. Mada yuridu haulai tullabu? Terjemahkan dulu. Mada yuridu haulai tullabu? Apa yang diinginkan para siswa? Naam. Haulai yuriduna an yaskunu fi muhaji'il jami'ati. Fi maha mahaji'il? Fi mahaji'il jami'ati. Ahsanta ya akhi. Allah yubarik fik. Ulangi lagi bagaimana jawabannya? Haulai? Haulai yuriduna an yaskunu fi mahaji'il jami'ati. Nah, Allah yajzika khairan. Allah yajzika khairan ya akhil karim. Yaskununa menjadi yaskunu. An yaskunu. Ahsant. Mansub bihadfin nun. Mansub dengan dihapusnya huruf Nun. Allah yubarik fik. Syukran ya akhi. Jazakallah khair. Anta terjem terjawab atau lam terjem ba'd? Terjem ba'd. Mereka ingin tinggal di asrama universitas. Nah, mahajir. Jama' dari apa ini, akhil kirim? Ini jama' ala sekedarik? Boleh. Al-mufrad minhu? Mahja'un. Mahja'un. Al-jama' mahajir. Mahajir. Nah. Wasil ya Ibrahim. Mada yuridu ha'ula'it tullabu? Nah. Apa yang diinginkan oleh para siswa? Ya. Haulai yuriduna ayyajlisu fissoffil awwali. Masya Allah. Meratan tanya al-jawab. Haulai? Haulai yuriduna an yajlisu fissoffil awwali. Naam. Yuriduna an yajlisu. Sahih. Mana fi'il mudhari' yang mansub di sini? Yajlisu. Yajlisu. Asalnya? Yajlisuna. Yajlisuna. Naam. Barakallahu fiik. Syukran ya akhil karim. Nah, terjem awal. Mereka para siswa menginginkan duduk di kelas 1. As-safil awal. As-saf di sini bukan kelas, tapi soft. Baris. Di baris. Nah, pertama. Bisa. Nah, dia bisa berarti kelas, mustalah ini, tapi di sini dikaitkan dengan duduk. Dikaitkan dengan duduk. Jadi dia duduk di kelas, tapi di safil awal, di baris. Baris pertama. Nah, faham tak ya, akhil kirim? Ayam. Nah, barakallahu fiik. Allah yajzika khair. Nafta al-majal ya Abdul Ghaffar lil mustami'in wal mushahidin. Tafadhal al-qira'ah wa tarjamah. Naam. Qira'atu at-tamrin ats-tsalits. Ya. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa, kami juga membuka kesempatan untuk Anda pendengar maupun pemirsa untuk membaca latihan ketiga ini dan juga menerjemahkan sebagaimana telah dicontohkan pula dari beberapa ikhwah dari studio tadi. Silakan untuk Anda yang ingin berinteraksi ataupun masuk melalui line telepon, yaitu di 021 823 6543. Baik, kita coba menyapa untuk penelpon pertama. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Umu Fadil Jakarta. Umu Fadil Jakarta. Nah. Suaranya terlalu kecil. Alhamdulillah. Ya. Ya. Bagaimana Ummu Fadil, kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khair. Masyaallah. Wa antum? Ana bi khair alhamdulillah, syukran. Ummu Fadil tahu di latihan berapa sekarang? Ats-tsalits. Ats-tsalits. Tafadhali. Di jawaban yang mana sekarang Ummu? Yarji'una ila al-ma'hadi ba'dal. Nah, ba'da al-hisati tsaniyati. Naam. Tafadhali. Silakan. Baca dulu soalnya. Iqra'i awalan as-su'al thumma ba'da dhalika al-jawab. Nah. Maza yuridu ha'ula'i tullabu? Apakah yang diinginkan oleh para siswa? Naam. Ha'ula'i yuriduna an yarji'u ilal mahaji'i ba'da al-hisati tsaniyati. Naam. Maratan tsaniyah, sekali lagi ya, Mu. Jawabannya ha saja. Haulai yuriduna an yarji'u ilal mahaji'i ba'dal hissati saniyati. Mumtaz. Yuriduna an yarji'u. Naam. Mana di sini al-fi'l mudhari' yang mansubnya umum? Yarji'u. Yarji'u, sahih. Tarjimi lau samahti. Terjemahkan. Ya. Mereka menginginkan untuk kembali ke universitas sesudah al-mahaji. Al-mahaji umum. Maman al-mahaji? Mahaji apa ya? Tadi di soal pertama, soal kedua sudah kita terjemahkan. Mahaji. Asrama umum. Asrama. Oh, asrama ya. Di asrama. Di asrama sesudah dan pelajaran kedua. Naam, sahih. Sahih. Teruskan, satu lagi Umu. Maza yuridu haula itulabu. Nah. Apakah yang diinginkan oleh para siswa? Nah. Haula i yuriduna an yaftahu an yaftahu nawafidha. Bagaimana kalau dipisah an yaftahu, teruskan. An yaftahu nawafidha. Alif lamnya jangan lupa untuk dibaca an nawafidha. Berarti an yaftahul nawafidha ya Ustaz. Nah, kalau disambung berarti an yaftahun. Haknya langsung oh, ke nun. Ini Syamsiyah atau Komariah Umu? Syamsiyah. Syamsiyah, silakan. Ha'ula'i yuriduna an yaftahun nawafidha. Nah, sekarang kalau kita bisa baca an yaftahu dengan yaftahu kata berikutnya bagaimana? Bagaimana? An yaftahu al-nawafidha. An-nawafidha, sahih. Nah, terjemi. Para siswa mereka menginginkan untuk membuka jendela-jendela. Nah, mana fi'il mudhari yang mansubnya di sini? An yaftahu, nah, yaftahu. Yaftahu, sahih, an yaftahu. Mansubnya dengan apa umur di sini? Mansub dengan dihapusnya huruf nun. Ahsant, ahsanti. Syukuran. Syukuran ya Umma Fadil. Ya. Allah yajzika khairan insyaallah. Ya. Terima kasih Ummu Fadil atas interaksinya di malam hari ini. Jazakillah khair. Dan berikutnya kita masih mengajak para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bergabung bersama kami berlatih membaca serta menerjemahkan apa yang ada pada latihan ketiga ini. Di belakang Ummu Fadil kita akan angkat kembali. Silakan. Halo. Nah, silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ibnu Marwan. Ibnu Marwan di mana? Dari Papua. Dari Papua, masya Allah. Barakallahu fiik. Kefalukum Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Ibnu Marwan wala anta Marwan. Ismuka Marwan wala Ibnu Marwan? Ibnu Marwan. Eh, masya Allah. Kefaluk anta? Alhamdulillah bil khair. Masya Allah. Ustaz, mau tanya nih. Naam, naam ya akhir kiri. Ada sedikit masalah nih di kalimat apa nih? Biasa terkait dengan apa? Bahasa Arab tentu saja, terkait dengan pelajaran kita. Ya. Naam. Ta'buduna, ta'buduna. Ya. Kenapa ada satu kalimat di ta'budu nih? Kenapa baris bawah? Naam, itu saja? Iya, iya. Itu saja? Ada satu lagi, boleh. Naam. Bisa satu lagi. Baik. Ya, silakan. Nah, itu asal perkataan yaquluna fi'il amarnya kul. Yaquluna fi'il amarnya kul. Naam, sahih. Ya. Kul dengan qaf. Kalau jadi yang kedua musanna. Iya. Kul kula. Kula, sahih. Tanpa waw. Tidak, tanpa waw. Kula. Sebentar. Kul. Kula. Pakai. Karena dia ketika jadi jamak juga wawnya muncul. Kulu. Kemudian ketika musana juga wawnya muncul. Kula. Ah, ini yang masalah ini yang saya mau benarkan ini dah. Iya. Itu saja Pak Ibnu Marwan. Ya, alhamdulillah. Baik, tapi syukur. Kalimat ta'buduni tadi. Ta'buduni, kalau antum jangan putus dulu. Ta'buduni asalnya ta'buduni. Lihat konteks ayatnya. Di surah Al-Kafirun ada sekadalik? Ya, ada. Nah, la a'budu ma ta'budun. Ni. Wala, kalau itu tidak. Yang berikutnya wala antum abidu nama a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abidu nama a'bud lakum. Yang mana ta'budun di situ di soal kafirun? Lakum dinukum waliyadid. Mana ta'budun yang antum bilang di soal kafirun itu? Bukan di surah Al-Kafirun Ustaz. Ah, di surat mana? Enggak tahu surah apa, tapi dalam apa nih? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Liya'budu asalnya. Liya'buduni asalnya. Ada ya di situ. Kenapa ya. Ada ya? Karena memang asalnya harus begitu. Lihat wama khalaqtul jinna tidaklah aku. Siapa yang berfirman ini? Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna" dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ada kalimat kepadakunya. Ni menunjukkan ada ni, nah dan sebentar ya, ada liya'buduni, asalnya begitu dengan ya yang panjang. Ya-nya dihapus, kasrahnya tetap ada untuk menunjukkan adanya yang dihapus. Oh, yang baris bawah. Betul. Baris bawah menunjukkan adanya ya yang dihapus. Iya. Sementara begitu, Pak Ibnu Marwan. Tapi asalnya ta'buduna ya. Ta'buduna. Liya'buduni. Asalnya begitu. Liya'buduni dengan nun di kasrah kemudian ada ya. Ya, Pak Ibnu Marwan nanti kalau mau panjang lebar tanyanya nanti bisa di luar insyaallah. Telepon langsung ke Roja nanti, adapun sekarang tapi dibaca kita belum masuk lagi. Ya Abudun ya, ya Abudun. Iya. Dibaca waqaf ya Abudun. Betul, nunnya dibaca waqaf, liya Abudun. Tidak dibaca ya Abuduni. Tidak, tidak, karena ya-nya sudah dihapus di situ. Ya, syukran ya Ustaz. Syukran, syukran. Jazakumullahu khair. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian Bapak Ibnu Marwan dari Papua. Jazakallahu khair atas kebersamaannya. Masih di seputar latihan ketiga yaitu membaca dan juga mengartikan. Silakan untuk Anda yang ingin mencoba atau bergabung bersama kami di layanan-layanan telepon 021-823-6543. Penelpon berikutnya kita sapa. Halo. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Umu Urwah di Kediri. Umu siapa di Kediri? Umu Urwah. Mohon maaf, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, Umu. Sudah. Iya, dengan Umu siapa tadi? Dengan Umu Urwah. Ya. Umu Urwah? Umu Urwah. Umu Urwah. Ya. Umu Urwah mau baca? Naam. Ya, tafadhali. Berarti di jawaban yang keberapa sekarang? Wahid, Ibn Salata, Arba, Khamsa, Sitta. Yang jawaban yang ke-6 sekarang. Ya, khuduna, itu dia. Ha'la'i yuriduna ayyakudu. Barangkali memutus sebentar, mohon maaf, Umu Urwah di Jawa Timur tadi ya. Untuk tidak mengaktifkan loudspeaker ya, silakan dapat didengarkan melalui gagang telepon langsung ke telinga Umu. Ya, sepertinya karena speakernya jadi terputus-putus. Mm-hmm, karena suara yang kami tangkap kurang jelas kurang atau jelas. Kurang bagus. Dimatikan terlebih dahulu loudspeakernya mungkin ya. Ya, silakan. Ya, silakan Umu Urwah. Baca soalnya dulu. Mada. Mada. Maza yuridu ha'ulai tullabu? Iya. Apa yang diinginkan oleh mereka para murid? Para murid, iya. Terus jawabannya yuri ha'ulai? Ha'ulai yuriduna ayyakhudhu hadhil majallata ila buyutihim. Naam, sahih. Mereka ingin untuk membawa majalah ini ke rumah mereka. Naam. Naam, sahih. Satu lagi, Umu, silakan. Maza yuridu ha'ula'i thullabu? Apa yang diinginkan oleh para murid? Ya. Ha'ula'i yuriduna ayyusilu wujuhahum. Wujuhahum, sahih. Wujuhahum. Nah, terjemah. Mereka ingin untuk membasuh wajah-wajah mereka. Nah, membasuh atau mencuci wajah-wajah mereka. Nah, taib, syukuran. Cukup, cukup Umu Urwah. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Ya. Ya, terima kasih Umu Urwah di Kediri kalau tidak salah tadi ya. Barakallahu fiki atas kebersamaannya di malam hari ini. Kita masih melanjutkan di latihan ketiga ini Ustaz ya. Silakan di belakang Umu Urwah tadi. di Kediri, Jawa Timur. Silakan di 0218236543. Sudah masuk penelpon yang berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Dengan Umu Linda di Pondok Ungu Bekasi, Ustaz. Pondok Ungu Bekasi, ya, Umu Linda. Nah, ahlan wa sahlan Umu Linda. Ahlan bika ya Ustaz. Kaifa haluk ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah, syukran. Wa anti kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bi khair Ustaz. Silakan Umu Linda. Jawaban yang ketujuh berarti. Maza yuridu haula'it tulabu bukan ta tapi tu tulabu. Nah, maza yuridu haula'it tulabu. Ya, haula'i yuriduna ay yadribuna An yadribu nani. Begitu, Umu? Tidak ada perubahan? An yadribu. Ninya hilang. Nanya hilang, ninya hilang. Berarti dua nun yang hilang. An yadribu ni. Sahih. Asalnya yadribu nani. Nun yang pertama adalah bagian daripada al-fi'l mudhari'. Ada sekedarik, Umu Linda? Ya, Ustaz. Nah, yang mana dia dihapus kalau dalam kondisi mansub. Berarti asalnya an yadribu, begitu asalnya. Ada sekedarik? Bala, Ustaz. Nah, sekarang ada nun yang kedua, nunul wiqayah namanya. Nun ini berfungsi untuk menyambung ke ya sebagai dhamir. Nun yang kedua tidak dihapus. Berarti Umu betul tadi. An yadribu ni. Naam, nun yang pertama dihapus, nun yang kedua tidak. Disambung ke ya. Naam, fahimti? Fahim tu, Ustaz. Nah, terjemahkan sekarang. Haula'i yuriduna, apa arti? Apa yang diinginkan para siswa? Ya, jawabannya yang diinginkan para siswa mereka ya berubah memukul ya. Pak. Nah, yuriduna an yadribuni, apa artinya? Mereka ingin memukulku. Naam, mereka ingin memukulku. Sahih. Naam, sahih. Satu lagi Umu, silakan. Maza yuridu haula'it tulabu. Nah, ta-nya diperbagi tullabu, lamnya ada tasdid ya Ustaz. Nah, tasdidnya ya. Iya. Maza yuridu haula'i tullabu. Nah. Haula'i yuriduna ayyaqra'ul Qur'ana. Naam, an yaqra'ul Qur'ana. Naam. Terjemah. Apa yang diinginkan para siswa? Yang diinginkan para siswa mereka membaca Al-Qur'an. Mereka ingin membaca Al-Qur'an. Nah, syukran ya Umu Linda. Afwan Ustaz. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Fiiki barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Umu Linda. Jazakillahar. Dan berikutnya masih tersisa beberapa jawaban-jawaban yang dapat Anda isikan di contoh yang ada di latihan ketiga ini di belakang Umu Linda dari Bekasi. Silakan Anda yang ingin terhubung bersama kami di layanan telepon kita angkat. Ya, silakan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo. Ya, silakan. Halo. Iya, sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Nampak tidak asing Ibu ya. Mutmainah? Iya, Umu Mutmainah. Umu Mutmainah, mohon maaf. Mohon maaf, Umu Mutmainah dikecekan terlebih dahulu volume radio atau televisinya. Iya. Ya. Umu Mutmainah dari Jakarta ya? Iya. Iya, silakan Umu. Silakan, silakan Umu. Bismillahirrahmanirrahim. Mada yuri dunaha ulai tulabu. Umu, ulang sekali lagi soalnya. Mada. Mada yuri tu. Teruskan. Mada yuri dun haulai tulabu. Haulai tulabu. Naam. Haulai tulabu. Ya. Haulai tulabu. Ya. Apa yang diinginkan para siswa itu? Ya. Haulai yuriduna an. Ya, kru, ya. Bukan. Nah, itu sudah. Di bawahnya lagi, Mu. Yadkhulun al-maktabah. Itu dia. Yadkhulun. Mana? Yadkhuluna. Di bawah, Mu. Di baris keempat. Di baris keempat dari baris baris kedua dari bawah. Oh. Setelah yaqra'un al-Qur'an, yaqra'un. Di bawahnya ada yadkhulun al-maktabah. Yadkhulu. Nah, ketemu sudah Bu Mutmainah, Bu Mutmainah? Belum ketemu. Baik, yang yaqra'ul Qur'an saja tidak apa-apa. Yaqra'un al-Qur'an bagaimana? Ada. Yaqra'un al-Qur'an. Ya. Oh, bawahnya ya. Iya. Yuridu haulai yuriduna an yakluhu an yadkhulul fatayata an yadkhulul maktabata an yadkhulul fatayata la maktabah maktabata maktabata iya sahih Ya. Yuriduna an yadkhulul maktabata. Iya. Yuriduna an yadkhulul maktabata. Sahih. Iya, terjemahkan Bu Ummu Mutmainah. Mereka ingin masuk ke perpustakaan. Mumtaz. Sahih. Sahih. Ya. Masya Allah. Satu lagi Ummu, silakan. Iya, iya. Maza yuridu haulai tulabu. Disambung haulait. Oh, haulait tulabu. Iya, sahih. Haulai yuriduna an yakra'ul. Itu yakuluna umum. Yakuluna. An yakulu. Apa laka. Laka syai'an. Iya, ulang sekali lagi Ibu jawabannya. Haulai yuriduna an yakulu laka syai'an. Mumtaz. Apa artinya Ibu? Mereka ingin makan sesuatu. Mereka ingin berkata kepadamu sesuatu. Nah, mereka ingin berkata sesuatu kepadaku. Masya Allah, sahih. Kepadamu, bukan kepadaku. Kepada syai'an, laka, naam. Laka artinya kepadamu. Ya. Ya, Masya Allah. Syukuran. Terima kasih banyak, Umum Mutmainah. Syukuran. Ya, ya terima kasih. Khair. Masya Allah. Akhwan. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ummu Mutmainah yang telah terhubung bersama kami di malam hari ini dari Jakarta. Di belakang beliau masih ada kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Silakan untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami di layanan lain telepon 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana, Bapak? Pak Khalid di Kramat Jati. Pak Khalid atau Pak Khalid ya? Nah. Iya. Nah, Pak Khalid. Kayak Pak Khalid. Alhamdulillah sehat, lebih khair. Makaif antai sehat. Di khair alhamdulillah, masyaallah. Saya mau tanya aja satu pertanyaan saja. Iya, silakan. Terkait kan, dengan pelajaran kita tentu saja Pak Khalid. Iya, betul. Baik. Betul. Ini PL-nya yang demirnya seperti antum. Ya. Antashabu. Iya. Itu kan asalnya antashabuna. Betul. Itu alifnya Ustaz yang saya mau tanya. Oh iya. Ya, jadi yadhabu, alifnya kan di ujung ada tuh. Betul, betul. Nah, ini alifnya fungsinya apa? Boleh nggak dia hilang? Iya. Nah, kemudian kalau itu perbedaannya apa gitu, Sat, ya? Baik, dengan baik, yang lain? Baik, ini baik. Ini deh, Sat, ya. Terima kasih, syukuran. Afwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Pak Khari cukup jeli melihat fi'il mudhari' yang mansub yang diisnadkan kepada fi'il kepada dhamir antum dan hum di sini. Antum lihat misalnya tadhhabuna antum. Kalau kita masukkan huruf an sebelumnya bagaimana? Antadhhabu. Apa yang hilang di sini? Nun. Tapi dari segi kitabah, dari segi tulisan antum lihat setelah waw harus ada alif. Nah, ini Pak Khalid cukup jeli melihatnya. Dan tadi saya sudah menduga ada yang menanyakan nanti. Begitu pula yadhabuna, kalau kita hapus nunnya bagaimana? An yadhabu. Nun hilang, tapi apa yang harus ditulis setelah waw? Alif. Dan para ulama nahwu mengatakan bahwa ini adalah alif untuk membedakan antara dia dengan jamak mudzakkar salim. Atau disebut alif fariqah. Alif fariqah. Alif yang membedakan. Membedakan apa? Membedakan fi'il mudhari yang seperti ini dengan jamak mudzakkar salim. Antum tahu bentuk jamak mudzakkar salim? Misalnya muslimun. Kita buat jamak mudzakkar salimnya bagaimana? Muslimuna. Ala sekedarik? Muslimuna. Kalau kita lihat, waw dan nun di akhir muslimuna mirip seperti yadhabuna yang ada di fi'il mudhari. Faham tum? Yadhabuna. Di belakangnya apa? Waw dan nun. Ketika kita lihat jamak mudzakkar salim muslimuna, antum lihat apa yang sama di sini? Diakhiri waw dan nun. Nah, kalau antum ingin menggabungkan muslimun dengan mudhafun ilaih, misalnya antum ingin bilang orang-orang Islam Indonesia. Orang-orang Islam kaum muslimin Indonesia. Bagaimana bahasa Arabnya? Muslimu Indonesia. Muslimu, bukan muslimuna lagi. Nunnya hilang karena idhafah. Nah, ini sudah kita pernah pelajari, mudhaf dan mudhaf ilaih. Muslimu Indonesia, bukan lagi muslimuna Indonesia, tapi muslimu. Karena sekarang jadi gabung, jadi mudhaf dan mudhafun ilaih. Nah, muslimu Indonesia. Kalau antum tulis, maka ditulis hanya hilang huruf nunnya saja tanpa tambahan alif. Nah, di sini kan nunnya juga hilang di sini kan? Agar tidak ilbas, tidak ada semacam percampuran antara jamak mudzakkar salim dengan al-fi'lul mudhari yang seperti ini, maka perlu adanya alif setelah waw khusus untuk fi'il ini. Untuk membedakan antara dia dengan jamak mudzakkar salim. Faham tuh? Ana berusaha untuk menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah, mudah-mudahan paham insyaallah. Faham tuh insyaallah? Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi ingat fi'il mudhari yang mansub dengan dihapusnya huruf nun. Nunnya hilang tapi kita tulis apa setelah waw itu? Alif. Dan tadi apa namanya? Alif apa namanya ikhwan? Alif fariqah. Alif yang membedakan antara fi'il mudhari seperti ini dengan jamak mudzakkar salim. Nah, mudah-mudahan Pak Khalid yang bertanya juga jelas insyaAllah. Nah, ya terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian untuk Bapak Khalid ya, dari Kramat Jati. Terima kasih atas pertanyaannya dan semoga jawaban yang telah disampaikan dapat difahami dan bermanfaat pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Kita masih berada di latihan ketiga dan masih tersisa beberapa jawaban untuk Anda yang ingin menjawab secara langsung. Talpa juga kami ingatkan barangkali Anda yang baru saja bergabung, kita membahas pada pelajaran jilid kedua yang ada pada halaman ke-129 pada latihan-latihan yang ada pada pelajaran ke-18. Nah, di layanan lain telepon kita akan coba angkat kembali, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan mau siapa di mana? Ini Ustaz. Baik, dengan siapa ini di mana? Dengan Tono Sukatani Bekasi. Pak Tono di Sukatani Bekasi. Iya. Nah, berkaitan dengan fi'il mudhari. Iya, bertanya. Mau bertanya atau membaca soal? Mau bertanya, Pak. Oh ya, silakan Pak Tono, bagaimana? Ya. Ada yang bisa dibantu? Ini dalam surat Ali Imran, ya. Ayat 164. Iya. Itu ada ayat lu. Sebentar, kita ya. Buka Ali Imran 160. Sebentar Pak ya. Iya. Tolong dibaca dulu sambil saya cari ayatnya. Iya. Laqad mananallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi. Iya. Iya. Iya. Itu yatlu. Ada ya. Yang nun itu ya, Pak ya. Bagaimana? Yatlu itu bukan yatlu lagi Pak Ustaz. Ulas lagi Pak Ahmad, ayat berapa tadi? Ali Imran ayat berapa? 164. Oh, mohon maaf. Saya tadi ingatnya 64. 164. Sebentar. Ya. Kita buka dulu Pak Ahmad. Iya. Naam, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati. Naam. Yang ditanyakan yatlu bagaimana? Itu yatluna atau yatlu bahasa? Tidak, dia yatlu. Dari kalimat tala yatlu. Oh. Kalau antum lihat maknanya, kalau yang kita gitu Ustaz atau yang kedua. Bagaimana? Ada li atau an yang dimaksud dengan pelajaran kali ini bukan Ustaz. Bukan, bukan. Oh, ini bukan. tidak termasuk. Ini fi'il mudhari yang marfu. Oh, iya. Ini fi'il mudhari yang marfu. Tidak ada yang dihapus di situ. Oh, tidak ada. Naam. Oh, iya. Ini babkan lain lagi. Taib, taib. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yatlu ini kembali ke Rasul saat ini. Betul. Di sini kalau kita lihat maknanya, betul sekali ya Abdul Ghaffar. Kalau lihat maknanya yatlu alaihim, membacakan kepada mereka. Kalau kita baca terjemahannya secara lengkap, laqad mannallahu alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang mukmin, idh ba'atha fihim rasula, ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul. Lalu setelah itu Allah SWT menyebutkan apa saja tugas Rasul yang diutus ini. Di antaranya, yatlu alaihim ayatih, membacakan untuk mereka, membacakan kepada mereka ayat Allah. Ini yang membacakan di sini siapa? Rasul. Dan Rasul mufrad wala jama' ya ikhwan? Mufrad. Tidak ada yang dihapus sini. Dia bukan yatluna dari yatlu. Bukan, bukan. Ini tidak ada kaitan dengan itu. Ini babnya lain lagi. Bukan bab yang kita baca barusan. Nah. Baik. Syukur Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan ya. Dan begitu pula untuk Bapak Tono di Bekasi tadi, terima kasih atas kebersamaannya, atas pertanyaannya, semoga menjadi tambahan ilmu pula untuk para pendengar yang lainnya. Masih di latihan ketiga, silakan untuk para pendengar yang ingin bergabung di layanan-layanan telepon 021-823-6543-6. Halo? Ya, terputus. Untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami di halaman 129 latihan ketiga, kita angkat kembali di layanan telepon. Now. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Solo ini, Umu Abdillah. Ya. Nah, saud Ma'ruf, suaranya kita kenal. Nah. Ya. Silakan Umu Abdillah. Umu Abdillah, saya minta baca ya sisa pertanyaan yang masih belum dibaca. Ada empat di situ, Umu Abdillah. Tidak keberatan Umu Abdillah baca empat ya? Tidak keberatan Umu Abdillah. Ya. Tepat betul. Silakan. Alhamdulillah. Silakan. Silakan. Mada yuridu haula itulabu. Yuridu haula i. Haulai yuriduna haulai nya di depan Umu Abdillah. Umu Abdillah, haulai nya di depan. Haulai yuriduna, baru setelah itu fi'il mudhari' yuriduna. Anu enggak kelihatan Ustaz. Oh, enggak kelihatan. Kurang. Tidak ada bukunya Umu Abdillah di rumah? Kurang tidak. Di scroll sebentar. Tidak ada bukunya ini. Nah, baik, ikuti saya. Haulai yuriduna. Begitu. Haulai yuriduna an ayyakulu asya'an. An yas'alu. An yakulu. Nah, di sekolah ke atas ke bawah lagi ya, tadi? Habis itu ya, Ustaz ya. Nah, yas'alunaka su'alan, di situ sekarang umum. Yas'alunaka su'alan, itu sekarang. Oh iya, iya. Ulang sekali lagi, ha'ulai. Yuriduna ha'ulai. Ha'ulainya di depan Ummu Abdillah. Ummu Abdillah, ha'ulainya di depan. Yuriduna. Ayas aluka su'alan. Naam, sahih. Apa artinya? Mereka ingin bertanya kepada kamu soal. Sebuah soal. Nah. Sebuah soal. Ya. Teruskan omong. Ha'ulai. Baca dulu soalnya. Ayakulu. Ha'ulai yuriduna ayakulu. Nah, Umu fokusnya ke gagang teleponnya saja. Umu. Oh iya iya iya Ustaz. Jangan ke televisinya. Karena ada jarak antara suara saya ketika bicara dengan televisi Umu. Iya. Ya, siap. Fokus di gagang teleponnya, Umu. Ha'ulai yuriduna ayakulu. Nah, tolong dibaca soalnya terlebih dahulu. Mada yuridu ha'ulai tulabu. Iya, jawabannya. Ha'ulai yuriduna ayakulu. Naam, sahih. Tarjimi. Apa yang diinginkan para siswa? Iya. Mereka ingin makan. Iya, sahih. Teruskan Umu. Wasili. Mada yuridu ha'ulai tulabu. Iya, langsung jawabannya. Ha'ulai yuriduna ayasrobu. Ayasrobu, itu saja. Ada sambungan di bawahnya. Kohwata, Fad, ya. Ayasribul kohwata. Ayasrobul kohwata. Asrobul kohwata. Nah. Ha'ulai yuriduna ayasrobul kohwata. Sahih. Apa artinya? Mereka ingin? Mereka ingin minum kopi. Naam, sahih. Satu lagi, Umu Abdillah. Mada yuridu ha'ulai tulabu. Naam. Ha'ulai yuriduna ayayurul mudiro. An? Ayayurul mudiro. An yazuru. Ayayurul mudiro. Naam, zanya diperjelas. An yazuru. An yazurul mudiro. Naam, sahih. Apa artinya? Mereka ingin mengunjungi bapak kepala sekolah. Naam, sahih. Sahih. Masya Allah. Syukran. Syukran ya Umma Abdillah. Jazakallah khair. Wafiki barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih Umu Abdillah dari Solo atas kebersamaannya yang telah membaca semua dari latihan-latihan di pelajaran atau latihan ketiga ini. Baik Ustaz, mungkin ada tambahan atau? Nah, kita ulang sekali lagi tidak apa-apa kita latihan ini. Kita ulang sekali lagi, insya Allah. Tapi masih di latihan ketiga ini, silakan untuk Anda yang ingin menjawab, membaca latihan ini dan juga menerjemahkan di sisa waktu yang ada, masih di lain-lain telepon, kita persilakan 021-823-6543. Sudah ada yang terhubung? Naam, halo? Silakan. Halo? Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Iya, iya. Ini Miyadi dari Labuan Batu, Pak. Di Labuan Batu. Labuan Batu. Pak, Bapak iya. Siapa? Iya. Miyadi, Pak. Miyadi. Iya. Mohon maaf, Bapak. Silakan fokus di gagang telepon Anda saja. Iya. Dan dikecilkan volume radio atau televisinya. Naam. Pak Miyadi tadi namanya. Pak, ini mau tanya, Pak. Kalau iya. Ya, mau sholat pagi tuh rasanya mau bangun tuh males kali itu. Oh, baik, baik Pak Armedi. Itu saja Pak pertanyaannya, Pak. Gimana caranya, Pak, biar supayanya agak. Itu saja Pak pertanyaannya. Iya, Pak, iya. Baik, baik, Pak Armedi, baik. Iya, pertanyaan tidak terkait dengan pelajaran bahasa Arab, Ustaz. Nah, kita atau nah, sedikit saja untuk Pak Armedi. Nanti setelah ini tidak kita buka lagi soal seperti ini nanti di bagiannya saja. Untuk yang maksud Pak Armedi mungkin sholat pagi sih, sholat subuh mungkin subuh. Maksudnya ya. Ya ini memang satu hal yang berat bagi sebagian kaum muslimin, sholat subuh berjamaah di masjid terutama, sholat subuh berjamaah. Sebenarnya kunci utamanya adalah pertama jangan tidur terlalu malam. Kondisi yang menyebabkan sebagian kaum muslimin agak sulit untuk sholat subuh berjamaah karena biasanya mereka tidur sudah cukup larut sehingga untuk bangun sholat subuh agak berat. Kemudian yang kedua, perhatikan adab-adab sebelum tidur. Baca doanya Pak Irmiadi, baca doa yang diajarkan Nabi SAW, kemudian baca beberapa surat yang dianjurkan untuk dibaca, kemudian tidur segera ba'da isya atau tidak terlalu malam sehingga mudah-mudahan bisa bangun tepat pada waktunya insya Allah. Dan juga banyak sekarang wasilah-wasilah yang bisa kita pakai pada zaman kita. Ada alarm, ada jam beker atau yang lainnya yang bisa kita setel setengah jam atau satu jam sebelum azan subuh. Nah, demikian. Semoga Allah berikan kemudahan bagi Pak Emery dan yang lainnya. Nah. Baik. Ya, terima kasih atas jawaban dan juga nasihatnya, Ustaz. Baik, kembali ke latihan ketiga di malam hari ini. Kita akan mengulang kembali dan mempersilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin membaca di layanan telepon now. Ya, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Abu Salma di Sambas. Abu Salma Sambas. Nah, kaifa haluk ya Abu Salma? Alhamdulillah wa khair. Insyaallah. Kaifa haluk ya Ustaz? Ana bikhair alhamdulillah, syukran. Siap Abu Salma? Nah, silakan. Tidak usah dibaca lagi soalnya, sekali saja soal dibaca, kemudian setelah itu jawaban-jawaban saja. Ya. Paham yang dimaksud Abu Salma? Tafadhal. Tafadhal. Kaulai yuridu. Baca dulu sekali soalnya, baru kemudian setelah itu tidak usah lagi dibaca lagi soalnya. Mada yuridu haulai tullabu? Naam. Kaulai yuriduna an yadhhabu ilal mal'abi. Sahih. Teruskan. Yaskununa fi mahajil jami'ah. Bagaimana jawabannya? Haulai. Haulai yuriduna an yasku fi mahaji'il jami'ati. Nah, ulang sekali lagi. Haulai yuriduna an yaskunu. Naam. Fi mahaji'il jami'ati. Sahih. Yuriduna an yaskunu. Sahih. Terus. Haulai yuriduna an yajlisu fi saffil awwali. Naam. Sahih, teruskan. Haulai yuriduna an yarji'u ila al-mahaji'i ba'da al-hisati tsaniyati. Naam. Teruskan ya Abu Salma. Haulai yuriduna an yaftahu an-nawafidha. Sahih. Satu lagi ya Abu Salma. Naam. Haulai yuriduna an ya'khudu hadhihi al-majallata ila buyutihim. Ahsant. Syukran ya Aba Salma. Jazakallahu khairan. Wa iyakum. Wabarakallahu fiik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Salma. Ahsanta barakallahu fiik. Dan berikutnya masih di layanan telepon melanjutkan apa yang telah dibaca oleh Al-Akh Abu Salma tadi. Nah, di layanan telepon kembali di 0218236543. Nah, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Irfan di Tambun. Abu Irfan Tambun. Nah, kebahalo ya Abu Irfan. Alhamdulillah Nabi Muhammad. Silakan. Antum tadi dengar sebelumnya Abu Salma? Nah. Nah, begitu polanya Abu Irfan. Naam. Paham? Tafadhal. Insyaallah. Madza yuridu haula'i tulabu? Tulabu. Tulabu. Iya. Haula'i yuriduna an yagsilu wujuhihim. Wujuh? Wujuhihim. Kenapa wujuhi? Kenapa majrur? Oh. Apa nusat? Wujuhahum. Naam. Kenapa wujuha? Ya, wujuha wajahnya. Naam. Wujuh jamak daripada wajhun. Wajhum. Wajhun jamaknya wujuhun. Wujuhum. Pertanyaannya, mengapa antum pilih wujuha? Kenapa bukan wujuhi tadi seperti yang pertama? Dia yuridu mereka yuriduna. Wujuh. Posisinya lihat Aba Irfan. Posisinya lihat ya yuriduna an yaghsilu wujuhahum. Dia sebagai maf'ulun maf'ulun bih. Naam. Fahimta ya Aba Irfan? Fahimtu. Naam. Sedangkan diulang sekali lagi. Haula'i yuriduna an yaghsilu wujuhahum. Naam, syukran. Lanjutkan, cukup jawabannya saja, soalnya tidak usah diulang. Haula'i yuriduna an yadribu adyadribuni an yadribuni. Selesai, titik. Nah, teruskan. Haula'i yuriduna an yaqra'ul qur'ana. Nah, al-qur'ana juga di situ sebagai maf'ulun maf'ulun bi. Nah, sama seperti wujuha tadi, Aba Irfan. Bala. Fahim tak? Fahim tu. Nah, teruskan sampai habis, Aba Irfan. Tidak keberatan sampai terakhir? Insyaallah, Ustaz. Alhamdulillah. Tafadhal. Haula'i yuriduna an yadkhulu maktabata. Bagaimana kalau disambung yadkhulu dengan al-maktabata? Yadkhulul maktabata. Iya, nunnya hilang. Sekarang berarti lamnya langsung ke alif lam. Nah, ulang sekali lagi. Haula'i. Haula'i yuriduna an yadkhulul maktabata. Naam, sahih. Terus. Haula'i yuriduna an yakulu laka syai'an. Naam, sahih. An yakulu laka syai'an. Sahih. Nah. Haula'i yuriduna an yas'aluka su'alan. Naam, nunnya dihapus. An yas'aluka su'alan. Sahih. Terus. Haula'i yuriduna an yakulu. Naam, yuriduna an yakulu. Ya. Sahih. Mana yakulun? Makan. Ya. Teruskan. Haula'i yuriduna an yasrabul qahwata. Ya, sahih. Haula'i yuriduna an yazurul mudiri. An yazurul mudiri, kenapa dia majrur? Dia sama seperti Al-Qur'an dan wujuha. Naam ya Berfan. Ulang. Haula'i yuriduna an yazurul mudiro. Nah, mafulun bih, sama seperti al-kahwata tadi sebelumnya. Nah, fahamta ya Berfan? Fahim tu, Ustaz. Barakallahu fiik, syukuran. Wafiq barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kami ucapkan jazakumullah khair untuk Abu Irfan di Tambun yang telah membaca hingga akhir dari latihan ketiga ini, Ustaz. Alhamdulillah, kita telah selesai untuk latihan ketiga ini. Dan waktu sudah hampir selesai. Iya. Kira-kira cukup sampai sini dulu. Cukup sampai ya, sini dan baik. Barangkali kita masih akan bacakan di sisa waktu yang ada, Ustaz ya. Iya. Dari pertanyaan pesan singkat. Tafadhal. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan baik permintaan nasihat ataupun yang berkenaan dengan pelajaran kita di antaranya. Naam, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada kalimat ayyakulu laka syai'an, mengapa syai'an dibaca mansub? Syukran. Nah, karena posisinya sama seperti wujuha, dan al-qahwata tadi maf'ulun bih. Naam, syai'an dia mansub karena maf'ulun bihi. Naam, objek. Naam, jelas insyaallah. Kemudian di sini ada Bapak Anto di Solo. Naam. Ustaz, saya mau bertanya. Kata an, ya, kata an di masing-masing kalimat tadi yang kita baca sebenarnya mempunyai arti atau tidak, Ustaz? Jika tidak mempunyai arti, mengapa digunakan? Demikian pertanyaannya, syukran. Naam, tidak semua kata dalam bahasa Arab punya makna pada katanya dalam bahasa Indonesia, tidak semua. Di sini sebenarnya terjemahan yang mendekati adalah untuk. Tapi an di sini tidak selamanya harus terjemahannya untuk. Bahkan terkadang kalau kita terjemahkan secara literlex nanti kalimatnya jadi ganjil. Mereka ingin untuk, nah ini kalimat ingin untuk jadi panjang dan membuat ganjilnya terjemahan. Terkadang tidak usah terjemahkan tidak jadi masalah. Nah, tapi dari segi fungsi dalam bahasa Arab dia menyambung kalimat yuridu, karena kalimat yuridu kalau mau disambung dengan fi'il setelahnya harus menggunakan an terlebih dahulu. Ya. Nah, kata sambung yang harus digunakan. Betul. Ya. Betul. Jika ingin menyambung yuridu dengan fi'il, ya. Dengan al-fi'il. Nah. Baik, itu pertanyaan dari Bapak Anto di Solo 6. Kemudian pertanyaan yang lainnya, Ustaz, saya ingin bertanya, manakah fa'il yang ada pada kalimat di surat As-Saff berikut ini? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, fa'ilnya adalah ma. Fa'ilnya adalah ma. Sabbaha lillah telah bertasbih kepada Allah, ma fis samawati, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi apa? Apa di sini fa'ilnya? Kata ma. Nah, sementara begitu. Nanti rinciannya nanti insyaallah di waktunya insyaallah. Baik. Dan jawabannya cukup jelas, Ustaz. Fa'ilnya ma begitu, Ustaz. Naam, selesai sudah. Baik. Naam, berikutnya beberapa nasihat mungkin dari antum, Ustaz. Di antaranya, Ustaz, orang-orang Arab yang tentunya memakai bahasa Arab, apakah berarti otomatis mengerti bahasa Al-Qur'an? Benarkah begitu, Ustaz? Sebenarnya ada dua hal yang di sini perlu dibedakan. Ya, pertama bahasa Arab itu yang tersebar di masyarakat yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-harinya ada dua. Ada bahasa Arab fusha, bahasa Arab resmi, kita katakan begitu. Bahasa Arab fusha, dan ini bahasa Arab fusha ini yang digunakan dalam Al-Qur'an, digunakan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan digunakan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan orang-orang terdahulu terbiasa dengan fusha daripada yang lainnya. Nah, yang kedua, yang bahasa Arab yang juga cukup tua yang hidup berbarengan dengan fusha adalah bahasa Arab amiyah. Bahasa Arab lokal masing-masing tempat. Nah, kedua bahasa Arab ini sejak dahulu kala telah berjalan beriringan, bahasa Arab fusha dan bahasa Arab amiyah. Bahasa Arab amiyah ini maksudnya lokal dan masing-masing daerah bahasa amiyahnya beda dengan bahasa amiyah di tempat lain. Tapi yang menjadi pemersatu adalah bahasa Arab fusha. Dan ini yang kita pelajari sekarang. Sehingga kalau ada orang Arab, tidak semua orang Arab paham bahasa Arab fusha. Dia karena bisa jadi mungkin dia tidak belajar, karena bahasa Arab fusha ini, kalau tidak dibiasakan dari kecil, dia nanti perlu, orang itu perlu belajar lagi bahasa Arab fusha. Khususnya orang-orang Arab yang tidak belajar di pendidikan formal, biasanya bahasa Arab fushanya lemah. Biasanya bahasa Arab fushanya lemah. Karena bahasa Arab fusha punya kaidah-kaidah khusus yang perlu diketahui dan perlu wajib dipraktikkan dalam percakapan sehari-hari. Seperti tadi, kenapa wujuha bukan wujuhi? Kemudian tadi, kenapa yuriduna an yadhabu bukan an yadhabuna? Ini perlu belajar. Ini teori-teori yang perlu dipelajari. Dan tidak semua orang Arab yang tinggal di sana dan lahir di sana tidak semuanya belajar bahasa fusha ini. Nah, tapi tidak pernah satupun dalam satu kurun waktu bahasa amiyah menjadi bahasa yang mengalahkan bahasa fusha. Tidak pernah terjadi itu. Bahasa fusha tetap menjadi bahasa yang sering dipakai dalam dunia pendidikan, bahkan di acara-acara resmi yang digunakan adalah bahasa Arab Fusa, bukan bahasa Arab Amiyah. Nah. Nah. Adapun secara mutlak mengatakan yang menguasai bahasa Arab dapat memahami Al-Quran, bagaimana Ustaz? Ya, dalam arti dia memahami dengan tingkatan mahir. Seperti perkataan Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, kalau kita mempunyai pemahaman terhadap bahasa Arab seperti pemahaman para sahabat terhadap bahasa Arab, ya, Anda bisa menafsirkan Al-Quran. Hanya saja untuk sampai ke tingkat pemahaman bahasa Arab sama seperti pemahaman para sahabat terhadap bahasa Arab, apakah ini hal yang bisa dijangkau? Pada zaman ini bisa dikatakan sulit untuk terjadi. Kalau kita sudah sampai ke tingkat bahasa Arabnya yang pemahamannya sama seperti pemahaman para sahabat Nabi terhadap bahasa Arab, ini kemampuan levelnya sama, ya, secara mutlak dia bisa menafsirkan Al-Quran, dia bisa memahami nas-nas Al-Quran sesuai dengan bahasa yang dia punya, sesuai dengan kemampuan dia punya. Namun orang pada zaman kita, pemahaman bahasa Arab kan bertingkat-tingkat. Ini tidak semuanya secara mutlak langsung bisa memahami bahasa Arab dengan pemahaman yang benar. Nah, ya. Tidak secara mutlak. Baik. Berikutnya, pertanyaan dari Sukabumi, Bapak Abdullah. Ustaz, belajar bahasa Arab, beliau mengatakan hukumnya fardu kifayah. Apakah ini berarti lebih utama belajar bahasa Arab dibandingkan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat sunnah, puasa sunnah, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya? Mohon nasihatnya. Yang pertama yang perlu dikomentari di sini bahwa tidak semua bahasa Arab fardu kifayah. Malah ada bagian daripada bahasa Arab ini yang hukumnya fardu ain. Masih ingat penjelasan dari Imam Asy-Syafi'i yang pernah kita sebutkan di forum ini? Di kitabnya Ar-Risalah, Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa ada bagian daripada bahasa Arab itu yang fardu ain, dan ada bagian bahasa Arab itu yang fardu kifayah. Dan di antaranya yang fardu ain yang dapat membantu dalam melaksanakan ibadah sehari-hari seperti sholat dan lain sebagainya. Maka tidak benar kalau fardu kifayah secara mutlak. Ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Kemudian apa tadi yang pertanyaan kedua terkait apakah berarti atau artinya lebih utama belajar bahasa Arab dibandingkan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah? Kalau Anda mempelajari bahasa Arab dalam rangka untuk memahami ad-din, memahami agama ini, memahami Al-Quran dan sunnah, iya. Bahkan kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, beliau pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahat niyatuh. Al-ilm, mempelajari ilmu itu, dan maksud daripada ilmu di sini kata Imam Ahmad adalah al-ilmu syar'i. Ilmu-ilmu syar'i. Dan di antara ilmu-ilmu syar'i yang mutlak dipelajari jika ingin mengetahui syariat ini ada bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini adalah kunci ilmu-ilmu syar'i. Tidak mungkin orang paham ilmu syar'i tanpa kuncinya. Kuncinya apa? Bahasa Arab. Maka dia masuk ke dalam perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Mempelajari ilmu syar'i itu tidak bisa dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Liman sahhat niyatuh, tapi dengan syarat ini hanya dicapai jika kita niatnya benar. Niatnya benar, ini niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah pahalanya lebih besar daripada amanah-amanah sunnah. Nah. Baik. Jazakumullahu khair. Dan itulah dari beberapa pertanyaan pesan singkat yang masuk di layanan ya. Kami pada malam hari ini, Ustaz, untuk mengakhiri kajian kita, Saudara, dapat disampaikan sebagai ikhtitam. Ya, yang sempat kita bahas pada malam ini hanya latihan ketiga saja. Dari sekian lama kita belajar tadi, hanya latihan ketiga yang sempat kita baca. Tapi tidak mengapa, ini mudah-mudahan nanti bermanfaat. Karena ada bagian-bagian tertentu ada yang mesti memang dikuasai dengan baik, maka tidak mengapa diulang-ulang berkali-kali. Dan insyaAllah, apa yang kita bahas ini pada malam ini insyaAllah bermanfaat untuk memahami pelajaran berikutnya. Pesan saya sebelum kita tutup, mohon untuk terus murojaah, mengulang pelajaran di rumah dan berupaya untuk bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Demikian kita tutup. Subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.